الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين فصلٌ فصل yang baru tentang salat rawatib. 6. Fadal dibaca sini. Ya, Nugraha. قال فيها ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرى ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب ورقتيني بعد الإشاء في بيته ورقتيني قبل صلاة الفجر ولما فاتته الركعتان بعد الظهر bukan قبل الظهر بعد terus Walaysat sunnatan rotibatan. Sunnatannya tetap khobar kanat. Khobar laysat rotibahnya itu sebagai nahan. Ada pinjam pensil atau pulpen? Tadi buku anak ada yang beda mantul. Ya. Nah, saya syukur. Allah rahimah ta'ala. فصل وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات ركعات di sini ركعات جمع مؤنث سالم ya Rasulullah SAW beliau senantiasa yuhafid menjaga artinya selalu mengerjakan ya 10 ركعات في حضري دائما في الحضر maksudnya tidak fil hadar artinya apa? Ketika tidak safar atau ketika mukim. Nah, berarti ketika safar salat ini ditinggalkan. Ya. Wa hiya allati qala fiha Ibnu Umar. Inilah 10 rakaat inilah yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hafidtu an Rasulillahi 10 rakaat. Saya mengingat saya menghafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat. 10 rakaat salat sunnah. Apa aja itu? Dirinci oleh Ibnu Umar. Rakaataini. Nah, ini rakaatain. Ya, perhatikan ini tabi' ke rakaat karena rakaat itu jamak muannats salim majrur. Nah, sebagai mudhofun ilaih, maka ini juga dia. Ya, ini badal. Badal ba'at min kul. Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha. Walaupun 2 rakaat setelahnya. Udah berapa tuh? 4. Wa rakaataini ba'dal maghribi, 2. Berarti setelah maghrib berapa? 6. Wa rakaataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya berapa? 8. Ya, fi baitihi, di rumah beliau. Wa rakaataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat setelah salat fajr berapa? 10. Ini hadis Ibnu Umar, hadis yang lain banyak. Sebelum maghrib, sebelum asar, bahkan setelah asar. Ya, hadis Aisyah, setelah asar. Setelah asar. Ya. Nah, mana lagi tadi? Wa rak'ataini ba'dal maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya fi baitihi, wa rak'ataini qabla salatil fajr. Wa lamma fatathu rak'atani fata yafutu, itu fi'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Rakatan, rakatan, fa'ilnya. Nah, ini bukan nas, maka pakai tak taknis. Tak taknis as-sakinah fatathu, hunya itu maf'ulun bih, kembali kepada Nabi. Maka tatkala beliau terluput dari 2 rakaat qabla zuhri, ya, sebelum zuhur, antum qabla zuhur tulisannya? Ba'da. Kalau antum ba'da ya. Nah, ini tadi beda ini. Oh dia nak qabla qadahuma fi waqtin nahyi ba'dal asri, maka beliau mengqadanya di waktu yang dilarang, yaitu setelah asar. Waktu yang dilarang setelah asar, ya, bukan selepas asarnya, tetapi ketika matahari sudah menguning. Ketika matahari sudah menguning, yang disitulah turun tanduk setan, orang-orang kafir sujud kepadanya. Nah, adapun setelah asar tok, Rasulullah SAW salat asar, salat ba'diyah asar, kata Aisyah, 2 rakaat. Wa kana yusalli ahyanan qabla dhuhri arba'an, dan beliau terkadang salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Wa amma rak'atan qabla al-maghrib, adapun 2 rakaat sebelum maghrib, fa sahha anhu, maka telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sallu qabla al-maghribi rakaatain, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Wa qala ibnu wa qala fi tsalitsah, dan beliau berkata, jadi 2 kali Rasul bersabda, sallu qabla al-maghrib rakaatain, sallu qabla al-maghrib rakaatain. Wa qala fi tsalitsah, namun beliau berkata di yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi siapa saja yang mau. Kenapa demikian? Karahata ayat takhidaha annasu sunnatan. Ya, karena beliau khawatir hal tersebut akan dijadikan oleh orang-orang sebagai sebuah sunnah. Ini artinya mustahab. Wahwa as-sawabu. Hadha huwa as-sawab. Ini yang benar. Ya, annaha mustahabbatun. Ini mustahabbahnya. Laisat bi... Oh, ada ba'nya ya? Ada ba'nya enggak tuh? Laisat bi sunnatin. Kalau di ana ada ba'nya. Kalau antum enggak ada ba'nya, laisat sunnatan ratibatan. Kalau di ana ada ba'nya, laisat bisunnatin ratibatin. Itu bukan sunnah ratibah. Artinya sunnah ratibah apa? Yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba gantian yang baca sekarang. Tadi siapa? Nugraha, itu bagus Nugraha. Hah, Jaki, baca Jaki. Amat as-sunani. Amat as-sunani wat-tawa'i, wat-tawa'i alladhi. Tatawu' itu ta-ta-waw, ain. Tatawu' masdar dari tatawu'a, ya tatawu'u, tatawu'an. Wat-tawa'u alladhi. Tatawu'a. Amat as-sunani wat-tawu'i. Ma'tuf ke sunan. Terus. Ya, isim la nafiyah lil jinsi, ya la sababa, Sama kayak antum mengucapkan la ilaha, bukan la ilahun, tapi la ilaha illallah. Terus la salam balahu fi baitihi wala la siyama, la siyama sunnatul maghribi. Fa innahu lam yuqbal. Yuqbal huruf nun apa huruf yunqal? Yunqal anhu annahu fa'alaha fil masjidi, fil masjidi al-Battah. Fil masjidi al-Battah. Wa lahu fa'alaha fil masjidi wa kana muhafidhatuhu ala sunnatil fajri ashaddu min khabar kana ashadda min jami'in nawafili wa kadhalika lam yakun yad'uha yal wal witri wa lam yakun yada'uha hiyal witu. Terus la khabaran wa la safaran wa lam yunqal anhu annahu shalla fil fi safari sunnatan ghairihima. Ada ratibahnya enggak? Sunnatan ratibatan ana. Baik. Hasbuk ya. Baik, perhatikan. Mana wa kana sallam yusalli amata sunani wa tatawwu'i, dan beliau sallallahu alaihi wasallam beliau yusalli amata sunani, beliau salat semua salat sunnah, semua salat tatawwu', salat sunnah, salat tatawwu', alladhi la sababa lahu, yang tanpa sebab ya beliau kerjakan fi baitihi, di rumah beliau. La siyama sunnatul maghrib. Terutama lagi salat sunnah maghrib beliau kerjakan di rumah. Nah ini ya, sebagaimana sabda beliau, afdal-afdal salat adalah salat yang dikerjakan di rumah, ilal maktubah, kecuali salat fardu ya, di mesti di masjid. Fa innahu lam yunqal anhu, karena tidak pernah dikutip, dinukil dari beliau annahu fa'alaha fil masjidil battah, bahwa beliau mengerjakan salat sunnah di masjid, sama sekali enggak pernah dikutip, sama sekali al-battah, sama sekali enggak pernah dikutip ya beliau salat sunnah di masjid. Walahu ya fa'alaha fil masjid ya, atau beliau mengerjakannya di masjid ya. Walahu fi'luha fil masjid, walaupun boleh mengerjakan di masjid. Ya artinya kita salat sunnah qabliyah ba'diyah di masjid itu boleh. Tetapi sunnahnya di mana? Di rumah. Di rumah, di rumah, di tempat kita. Siapa di sini yang udah jadi ahlu sufah di sini? Yang saban hari di masjid, tidur di masjid coba. Repi ya? Zaki. Albar jadi ahli sufah. Mau gimana lagi? Ya udah di masjid aja. Pantas ada sabun muka di situ segala macam. Ya Albar ya. Sabun juga di situ, odol segala macam. Masya Allah. Barang di mana? Di saka. Baik. Walahu filuha fil masjid, walaupun boleh mengerjakannya di masjid. Wa kana muhafazatuhu ala sunnatil fajri ashadda min jami'in nawafil. Dan muhafazah bagaimana beliau selalu menjaga begitu. Beliau konsentrasi ala menjaganya itu ala sunnatil fajr. Menjaga beliau fokus ke sunnah fajr itu ashadda. Ya, asyadda. Nah itu lebih apa ya terjemahnya? Lebih menonjol. Bagaimana fokus beliau kepada sholat sunnah fajar itu lebih menonjol, lebih fokus. Ya, min jami'in nawafil, daripada seluruh sholat sunnah yang lain. kadzalika lam yadauha qiyamul witr. Demikian pula salat sunnah yang beliau tidak pernah meninggalkannya, yaitu salat witr, la hadaran wala safaran, tidak pernah beliau tinggalkan baik ketika mukim maupun ketika safar. Lam yunqal anhu annahu shalla fis safari sunnatan ratibatan. Kalau antum beda ya. Kalau antum apa tadi bacanya? Taib. Dan juga beliau tidak ada dikutip dari beliau bahwasanya beliau sholat di safar, selama safar, ketika bepergian beliau sholat sunnah rotibah selain kedua sholat sunnah tersebut. Ketika safar Nabi tetap menjaga sholat witir dan sholat sunnah fajar. Adapun yang lain beliau tidak mengerjakannya. Ba'diyah, qobliyah, juhur, ya. Ya, dan seterusnya beliau tidak mengerjakannya ketika safar. Nah, terus berikutnya waqad ikhtalafa al-fuqaha, itu ya. Nah. Anwar, ada. Ayyuhuma akaddu. Waqad ikhtalafa al-fuqaha'u ayyuhuma akaddu. Wa sunnatul fajri tujri tajri. Majri. Majri majro. Tajri majri. Tajri majro. Bidayatul amali. Bidayatul amali. Ini hikmahnya ini, insyaallah. Terus dikatakan yusolli huma bi suratain. Yusolli huma bi suratain al-ikhlas wa huma al-jami'atani li tawfidil 'alimi ilmi wal 'amali. Surat ikhlas itu bukan cuma qul huwallahu ahad. Surat ikhlas itu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Itu dua surat ikhlas. Surat ikhlas. Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafir. Itu namanya surat ikhlas. Al-ikhlas. Jangan dipahami cuma qul huwallahu ahad aja. Dan terus wa tauhidil ma'rifati wal iradati wa tauhidil i'tiqadi wal qasdi. Fa qul huwallahu ahad mutadamminatun. Batuhu lahu ta'ala minal ahadiyati al-munafiyati limutlaki syirkati biwajidin minal wujuhi wa nafyul mutadamitatun lima yajibu alaihi. Ini maf'ul bih ke mutadamitatun, ya, wa nafya. Wajibnya menetapkan dan wajibnya menafikan boleh juga. Wanafiyul waladi wal walidi al muqarrari bi kamali somadiyatihi wa winahi wa kinahu wa wahdaniyatihi. Wanafiyul kufu wahdaniyah, kalau anak ahadiyah. Terus beda. Wanafiyul kaf wa nafil, kuf'i kuf'i wa dhammani li nafyi sabihi al mastili wa nadiri. Hasbuk ya. Wa qad ikhtalafa al fuqaha'u ayyuma akaddu'a. Para ahli fikih berselisih pendapat mana yang paling akaddu. Mana yang paling akaddu, maksudnya mana yang paling mu'akad, mana yang paling mu'akad sangat ditekankan, apakah sholat sunnah fajar atau sholat sunnah witir. Baik, seingat saya kalau madzhab Hanbali witir, sampai-sampai dalam madzhab Hanbali yang enggak witir persaksiannya mardud, tertolak. Pasyahadatu mardudah, maka persaksiannya tertolak. Wali nikah witir gak? Kagak. Ganti yang lain. Hakada. Baik. Nah ini kata beliau di sini wa sunnatul fajri tajri majra bidayatul amali. Nah, salat fajr, sunnah fajar itu tajri berlangsung pada majra keberlangsungannya tadi bidayatul amal. Itu posisinya sebagai apa namanya? Start amal, awal dari amal. Wal witru khatimatuh. Nah, sedangkan witir penutupnya. Nah, witir penutupnya. Lidzalik, oleh karena itu kana yusalli huma bisuratai ikhlas. Bisuratai al-ikhlas. Oleh karena itu beliau salat ya, pada keduanya. Beliau mengerjakan salat sunnah fajar dan witir dengan dua salat ikhlas. Kalau sunnah fajar, sunnah yang pertama baca Qulhuwallahu kafirun, yang kedua baca kulhu. Nah, kalau witir sunnah misalkan 3 rakaat ala-ala, rakaat kedua al-ikhlas Qulhuwallahu kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas Qulhuwallahu wahad. Ingat ya, kalau disebut al-ikhlas berarti al-kafirun dan Qulhuwallahu kafirun dan Qulhuwallahu wahad. Walaupun diitlakan kepada al-ikhlas itu benar. Wahuma al-jami'atani litauhidi al-ilmi. Yang surat kedua surat al-ikhlas ini, Qul huwa Allahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, keduanya itu menghimpun menghimpun tauhid ilmu dan tauhid amal. Apa tauhid ilmu? Tauhid rububiyah. Ini tauhid ilmu. Tauhid amal, tauhid apa? Uluhiyah. Wa tauhidul ma'rifati wal iradah. Tauhid apa? Asma wa sifat. Asma wa sifat. Ini sering disebut oleh para ulama. Demikian. Ya, kalau dikatakan ulama kontemporer yang masih menamakan ini dengan tauhid ini di kitab Ma'arijul Qubur yaitu Syekh Al-Hafidz Al-Hakami ya masih menamakan tauhid asma wa sifat dengan tauhid ya tauhid al-ma'rifah wal iradah. Tauhid rububiyah beliau namakan dengan tauhid ilmu. Tauhid uluhiyah, tauhid amal. Itu nama lain. Ya, nama boleh berbeda, maksudnya sama. Ya. Wa tauhidul i'tiqad wal qasad. Dan tauhid i'tiqad, keyakinan dan qasad. Apa maksudnya? Niat. Niat. Ya, qul huwallahu ahad. Nanti dirinci sama beliau. Satu-satu. Dari qul huwallahu ahad sampai qul ya ayyuhal kafirun. Kalau di qul huwallahu ahad berarti itu tauhid apa? Hah? Tauhid al-ma'rifah dan al-ma'rifah dan iradah. Sekaligus juga apa? Tauhid ilmu. Tapi qul ya ayyuhal kafirun tauhid apa? Tauhid amal. Tauhid uluhiyah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tauhid uluhiyah. Tauhid amal. Ya. Taib. Nah, maka qul huwallahu ahad mutadamminatun lima yajibu isbatuhu lahu ta'ala minal ahadiyah al-munafiyah limutlaqil syirki syirkah biwajhin minul wujuh. Biwajhin minul wujuh. Maka qul huwallahu ahad itu mutadamminatun, itu mencakup ya lima yajibu isbatuhu, mencakup makna wajibnya menetapkan untuk Allah ya ahadiyah, keesaan ya, keesaan al-munafiyah asy-syirkah, keesaan yang menafikan persekutuan ya, persekutuan limut apa biwajhin minal wujuh, dari segala aspek, dari segala aspek wa nafyul balad, dan juga mengharuskan menafikan adanya orang tua wal adanya anak wal walid dan orang tua dari Allah al muqarrari li kamali samadiyatihi ya, untuk menegaskan kesempurnaan kedudukan Allah sebagai samadiyah, tempat bergantung, dan kecukupan Allah dan keesaannya. wa nafil kuf'i, dan juga dinafikannya kuf'i, sekufu, walam yakul lahu kufuwan ahad, dinafikannya adanya yang sekufu, yang setara, ya, yang setara, al-mutadamminu linafi syabih wal-mazil wal-nadir, yang ini mengandung ketiadaan yang serupa, yang setara, yang sepadan, ya, yang nadir, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ya dibacanya. Coba Ainur. Isbata. Isbata kulli kamalin wa nafya kulli nafsin wa nafya isbati syabihin au mazilin fi kamalihi wa nafya mutlaqi syirkati. Ada tak marbutannya syirkah. Kalau ana cuma syirki aja. Terus wa hadhihi al-usulu hiya mujami'un mujami'ul wahidi mafa'il majami' majami'ul wahidi tauhidi al-ilmi alladhi yubayinu sahibuhu jami'a furuqid dalali. Oh, firaq, kelompok firaqid dalali wa syirki. Walihada kanat ta'adulu sulusil furqan. Wah, maksud ta'adulu. Walihada kanat ta'adulu. Ta'adulu sulusil furqan. Fa inna madaruhu alal khobari wal insya'u salasatun. Amrun munajun wa ibahatun. Al-khobaru nau'ani khobarun anil khaliqi ta'ala wa asma'ahu wa sifatuhu wa ahkamu wa khobarun an khaliqihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamihi. Terus fa akhlasat suratul ikhlasi lil-khobari anhu wa an asma'ihi wa sifatihi وعادلت ثلث القرآن وخلصت قارئها من الشرك العلمي كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العمل. Walamma kana al-ilmu qabla al-amali wa huwa imamuhu wa sa'ibuhu wal hakimu 'alayhi kanat qul huwa Allahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu' al-Qur'an. Walamma kana shirku al-amali aghlaba 'ala ala nufusi limutaba'ati wa kathirun minha tartakibuhu ma'a ilmiha bimadarratihi. Hasbuk. Ya, sebelum disebutkan, perlu antum ketahui Al-Quran itu terbagi menjadi 3 tahapan, 3 bagian. Ya, sepertiga pertama itu, yaitu sepertiga pertama tentang tauhid. Sepertiga yang kedua tentang qasas, kisah-kisah orang terdahulu. Sepertiga yang ketiga itu tentang ahkam, perintah larangan. Nah itu. Nah kalau makanya antum paham ya, kenapa Qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga. Nah, dari mana tadi ayat membacanya? Dari mana? Fatadammanat isbata kulli kamalin. Ini ya. Maka dengan demikian surat Al-Ikhlas mengandung penetapan kulli kamalin, segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nafya kulli naqsin, dan mengandung penafian segala macam kekurangan bagi Allah. Wa nafya isbati syabihin lahu aw mathilin fi kamalih. Dan juga surat Al-Ikhlas dia menafikan segala macam keserupaan yang semisal ya bagi Allah Subhanahu wa taala fi kamalih, dalam kesempurnaannya. Wa nafya mutlaqi syirki, dan menafikan ya persekutuan secara mutlak dengan Allah. Di sini ya. Wa hadhihi al-usulu hiya majami'u tauhidi al-ilmi. Dan inilah usul, kata beliau, inilah usul, ya, landasan-landasan, landasan-landasan yang merupakan majami at-tauhid, ya, merupakan inti sari tauhid. Tauhid apa? Tauhid ilmi, tauhid ilmu. Tauhid ilmu tadi apa? Tauhid apa namanya? Ah, rububiyah. Ya, wal amali, tauhid amali. Tauhid apa? Uluhiyah. Ya, alladhi yubayinu sahibuhu jami'a al-firaqi wad-dalali. Ya, wad-dalali. Yang sahibnya, ya, yang sahibnya di sini siapa? Hah? Siapa sahibnya di sini? Hah? Orang yang bertauhid, ya, dia akan bukan yubayinu, ya, ini yubayinu berbeda. Kalau bayana yubayinu menjelaskan, tapi bayana yubayinu berbeda. Berbeda dengan jami'a firaqid dalali wasyirki, berbeda dengan seluruh kelompok sesat dan syirik. Walihada kana ta'dilu sulutul Quran, oleh karena itulah surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dalam hal apa? Ajr. Bukan tilawatan, ya, bukan tilawah, tapi pahala. Ya, jangan dia pahami ustara sepertiga Quran. Dia baca qul huwallahu aja tiga kali, khatam. Baca qul tiga kali, khatam. Tidak demikian. Nah, itu dari sisi ajar, dari sisi pahala, bukan dari sisi kiroah, tilawatan. Ya, taib. Kenapa demikian? Fa inna madarahu alal khabari wal insya. Nah. Karena ya, madarnya ya, apa namanya, garis besarnya Al-Quran itu ada dua aja, ya, sumbunya itu, rotasinya itu ada dua aja, yaitu apakah khobar dan insya, ya, ya, khobar dan insya. Namun kalau di ilmu balaghah, yang namanya khobar bisa didustakan, bisa dibenarkan. Tapi kalau Al-Quran, mesti dibenarkan. Mesti dibenarkan. Nah, ya, mana lagi tadi? Ya. Walihadaka, fa'inna madarahu anil khobari wal-insya. Wal-insya salah satu. Insya itu tiga hal. Perintah, nahyun, larangan, ibahah, pembolehan. Kalau khobar, nau'an. Sedangkan khobar ada dua macam. Nah, kalau ada perintah, larangan, kebolehan, itu namanya apa? Insya. Ya. Kalau di ilmu balaghah yang kayak begini, gak bisa didustakan. Namanya orang merintah, kok didustakan. Ya, namanya merintah. Kum! Oh, ini bisa benar apa dusta nih? Nah, enggak ada kayak begitu. La takum! Nah, ucapan ini benar apa enggak nih? Dusta apa enggak? Enggak demikian. Kalau dalam ilmu balaghah, ya, ya, khobar itu apakah bisa dibenarkan atau dianggap dusta. Tapi kalau khobar dari Al-Quran, tidak ada. Siapa yang menganggap dusta, kufur, murtad, ya. Semuanya benar. Sadaqallah. Mana lagi tadi? Wal khabar nau'an. Nah, sedangkan khabar ada dua macam. Khabar, khabarun an khaliq ta'ala. Ya, khabar tentang ya Allah Subhanahu wa taala, berita tentang Allah, dan satunya lagi ya tentang Allah Subhanahu wa taala, asma'ihi wa sifati, nama-nama dan sifatnya, wa ahkamihi, hukum-hukumnya, wa khabari an makhluk an khalqihi, dan satu lagi khabar tentang makhluknya Allah. Fa akhlasat suratul ikhlasi lil khabari anhu, maka surat al-ikhlas dia ini memurnikan ya khabar, maksudnya apa, menjelaskan semua berita tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, ya. Maka dia nilainya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa khalasat qari'aha, dan dia pun akan ya memurnikan, maksudnya membebaskan sang pembacanya minasyirki al-ilmi, dari syirik rububiyah. Kama khalasat suratu qauli ayyul kafirun minasyirki al-amali. Yaitu dia akan membebaskan pembacanya dari kesyirikan ilmi rububiyah, termasuk juga di sini ya asma sifat. Ketika dia baca qul huwallahu ahad, dia langsung menetapkan ya keesaan bagi Allah. Allahu samad, dia menetapkan Allah tempat bergantung rububiyah. Lam yalid wa lam yulad, asma sifat di sini. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ditetapkan tidak ada setara, apa, tidak ada yang sekufu. Ya, setara dengan Allah. Ya, sebagaimana surat Qul ya'ul kafirun itu membebaskan pembacanya minasyirkil amali, dari apa syirkil amali, dari syirik pada tauhid uluhiyah. Ya. Walamma kana al-ilmu qabla al-amali huwa imamuhu wa qa'iduhu wa wasa'ikuhu. Maka tatkala ilmu itu dikatakan sebagai sebelum beramal, ilmu mesti mendahului amal. Maka ilmu mesti menjadi imam, imamnya, pemimpinnya, dan saiknya. Saik itu kan kalau antum nyetir, saik itu apa? Driver. Maksudnya apa? Penuntunnya, bukan sopirnya. Penuntunnya. Wal hakim alaih, ya, serta yang akan menghakiminya, ya, pengadil yang akan menghakiminya. Ya, kanat qul huwallahu ahad. Ini udah dibaca? Udah. Maka qul huwallahu ahad itu setara ta'dilu tsulutsal Qur'an, setara dengan sepertiga Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun setara dengan seperempat Al-Qur'an. Walamma kana asyirku al-amali aghlaba 'ala nufusi al-limutaba'ati al-hawa. Maka mengingat syirik amali syirik apa ini? Hah? Uluhiyah. Ya, syirik uluhiyah di sini ya aghlaba 'ala nufus. Aghlab, dia lebih mendominan, lebih menguasai jiwa. Ya, kenapa? Karena jiwa ini lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya, syirik amal. Nah, dia datang pesugihan, ngasih sembelihan buat jin, ngasih sembelihan buat penunggu, nyiroro kidul, sesaji, karena dia ingin mengikuti hawa nafsu, supaya ini, supaya itu, supaya kaya, sembelih ini, sembelih itu, puasa ini, puasa itu, dia puasa buat jin, puasa apa namanya, putih, puasa putih itu buat apa? Biar badannya putih, badannya putih ke salon, puasa putih itu buat apa sih? Terus terang saya nggak paham sampai sekarang, Pak Edi, antum bilang mutih-mutih aja. Anwar, antum orang sebagai orang Gresik penunggu mak itu sunan, sono, sunan Gresik makam. Siapa yang tahu? Dari tahu? Apa ya antum? Lempeng-lempeng aja. Biasa yang tahu Pak Apip di sini. Ya, Pak Apip tahu nih, sungguh nggak ada dia. Mana lagi tadi? Wa katsirun minha tartakibuhu ma ilmiha bi madarratihi, padahal ya banyak manusia banyak makhluk yang mereka terjatuh ke dalamnya, ke dalam tauhid uluhiyah, masalah tauhid amali, ma ilmiha, padahal mereka mengetahuinya, ya, mereka mengetahuinya, bima darratihi, mereka mengetahui bahayanya, tapi tetapnya dilakukan, ya, tetapnya datang ke dukun, ya, udah tahu hadis Nabi, ya, kata Nabi SAW, man atakahinan awarafan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, peramal, membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Tetap aja datang. Ya. Tetap aja datang. Ini menyembelih untuk selain Allah. Tahu dia ini gak boleh nih. Ya. Menyembelih. Ya. Tetap aja disembelih. Tumbal dan yang lainnya. Nah, ini karena hawa nafsu dan yang lainnya. Ya dan billah. Sampai sini ya. Hah. Saya baca di sini berikutnya. Siapa? Sabit, sabit. Apa itu bacanya? Fi'luhu. Wa qal'uhu, melepaskannya. Asyaddu min qalbi syirk bil amali. Li'annahu yazulu bil hujjati. Wa la yumkinu sahibu an ya'lam syai'a ala ghairi ma huwa alayh. Ja'a at-ta'kidu wa takriru fi kulli ayyi wal kafirun. Wa li hadha kana yaqra'u bihima fi raq'atay tawafi. Li'anna al-hajja syiar tauhidi wa yuftahu bima amalun nahari wa yuftahu bima amalul layli wa kana yattabi'u ba'da sunnatil fajri ala shikki al-aymani wa qad qala fiha ta'ifatani fa awjabaha ta'ifatu min ahli dhahiri fa aujabaha ta'ifatun min ahli dhahiri. Nah, terus wa karihaha jama'atun fasammuha bid'atan wa tawassatu fiha malikun wa ghayruhu. Falam yarau fiha ba'san liman fa'alaha qara'atan wa karihuha liman fa'alaha istisnanan. Nah. Ya, hasan. Mana dari mana sabit bacanya? Oh. Taib. Ini mengenai syirik amali. Kenapa Nugraha dingin? Oh, orang mudik pakai AC aja dinginan. Masa kedinginan. Nah. Ini kuat ini Isan nih. Orang babelan sih. Bisa panas. Antum payah gak kuat antum. Sama kayak anak. Anak juga minggir sih. Masya Allah. Matiin aja kali aslinya ya. Kalau pagi subuh ya. Kajian subuh. Gimana? Hah? Matiin aja. Isan, antum keberatan gak dimatiin AC-nya? Hah? Apa? Ya antum, Niko. Hah? Deh, ada tanya. Kedinginan gak? Enggak. Oh, orang Dayak mah kuatnya, Masya Allah. Hah? Kuatnya mah, Masya Allah. Mana tadi? Ya, perhatikan. Ya. Waqaluhu melepaskan diri dari syirik tauhid amali ini, tauhid uluhiyah ini, minha asyaddu min qal isyirkil amali ilmi. Itu lebih berat daripada melepaskan diri dari syirik ilmi. Dari syirik ilmi, dari syirik apa? Tauhid rububiyah. Ya, kalau kaum muslimin yang melakukan syirik, dia mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Dia mengakui. Ya, kalau dia tidak mengakui itu ateis dia. Dia mengakui. Nah, tapi di saat bersamaan ketika dia mengakui itu, maka dia pun juga tetap melakukan kesyirikan. Nah, ini sebagaimana salafnya mereka, itu musyrikin Quraisy. Wal in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh, la yaqulun Allah. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Ini musyrikin Quraisy tahu. Maka mereka beriman dengan tauhid ilmi. Namun mereka tetap memberikan ibadah kepada berhala mereka. Hubal, Nata, Manat, Uzza, Hubal, dan yang lainnya dari berhala-berhala yang mereka nama-namakan. Ya, mereka memberikan ibadah. Ya. Tatkala dicegah oleh Nabi SAW, maka mereka pun enggan, merang. Ya. Apa kata mereka? Aja'alal aliha ilahan wahida. Apakah dia Muhammad ini hendak menjadikan Tuhan ini cuma Tuhan satu, Tuhan aja? Nah, karena mereka terbiasa memberikan ibadah kepada banyak Tuhan. Nah, ini berat, lebih berat untuk ditinggalkan daripada tauhid ilmi, tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah mereka menetapkannya. Lihat musyrikin, musyrikin saat ini yang memberikan sesaji kepada selain Allah. Kalau antum tanya, apakah bapak mengingkari, ibu mengingkari bahwa Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta? Lah, ya, kanu yusbitun, mereka menetapkan. Ya. Namun tatkala kita katakan kalau begitu sembahlah Allah semata, karena bapak sudah menetapkan Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjaga alam ini, maka berikanlah ibadah kepada Allah Ta'ala semata. Nyi Roro Kidul tidak bisa menciptakan, jin ini enggak bisa menciptakan, penunggu Merapi enggak bisa menciptakan, dan seterusnya. Wah, nolak dia. Ya, berantem itu. Berantem. Ini warisan leluhur katanya. Nah, warisan leluhur. Leluhur, warisan lahar ya gitu. Mana leluhur? Iya dan billah. Mana lagi tadi? Ini benar ini ya, kata beliau, ini asyadda min khalqis syirki al ilmi, itu lebih berat daripada melepaskan diri dari syirik ilmi, syirik rububiyah. Li'annahu yaz'ulu bil hujjah. Ya. Kenapa? Karena syirik amali itu, syirik uluhiyah itu, hidayahnya akan dapat hilang dengan hujjah, dengan didebat. Wa la yumkinu sahibuhu ay ya'lam syai'a ala ghairi ma huwa alayh. Ya, dan orang yang mengadopsinya, ya, orang yang melakukan syirik amali tadi, syirik tauhid uluhiyah tadi, ya, dia tidak mungkin ayya'lam syai'a, dia mengetahui sesuatu, ya, ala ghairi ma huwa alaih, ala ghairi ma huwa alaih, ya, yang berbeda dengan hakikatnya, bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya. Ja'taqidu wa takriru, maka datanglah penegasan dan pengulangan terkait masalah syirik amali ini. Penegasan, ya, yaitu fi su fil kulya ayyul kafirun. Datang penegasan, pengulangan pada kulya ayyul kafirun. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, diulang lagi. Wa li hadza kana yaqra'u bihima fi raq'atay tawaf. Oleh karena itulah, ya, Rasulullah SAW membaca, ya, kedua surat tersebut di dua rakaat tawaf. Di dua rakaat tawaf maksudnya apa? Ketika sudah selesai tujuh tawaf sampai pada terakhir di tawaf sudah selesai, ya, sudah selesai, maka sunnah ke makam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, salat dua rakaat. Namun kalau penuh boleh dimanapun. Ya, bukan lagi tawaf salat, bukan. Taib. Li'anna al-hajja syiar tauhid, karena yang namanya haji itu adalah syiar tauhid. Umrah juga syiar tauhid, wa yuftahu bihima amalun nahar. Dan juga amal siang hari dibuka dengannya. Amal siang hari apa maksudnya? Tadi salat sunnah fajar. Wiyukhtamu biha amalul lail, dan ditutup dengan kedua surat tersebut, kulil kafirun dan kul huwallahu ahad, ya, pada amal lail, amal pada akhir malam, amal malam. Apa maksudnya? Salat sunnah witir. Baik. Wa kana yattaji'u ba'da sunnatil fajri ala syiqqihi al-aymani. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau biasa yattaji', berbaring miring pada pinggang beliau yang kanan. Nah, ini untuk istirahat. Kata para ulama, liyastarih laisa minas sunnah, bukan bagian sunnah. Untuk istirahat aja. Ya. Wa qad ghala fiha ta'ifatun. Namun ada dua kelompok yang ghala, gulu, berlebihan terkait masalah ini. Fa aujabaha ta'ifatun min ahli zahiri. Ya. Kalau satu kelompok dari madhab zahiri, orang yang enggak punya madhab, ya, akhirnya bikin madhab sendiri. Ini madhab zahiri namanya. Ya, ini dipelopori oleh Abu Daud Adz-Dzahiri, ya, dan dipopulerkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dia enggak punya madhab. Madhabnya apa? Yang zahir berdasarkan nas, yang zahir berdasarkan nas, yang zahir berdasarkan nas. Maka dinamakan oleh para ulama zahiri. Yang zahir tarjihnya, yang rajih tarjihnya zahiri. Maka kalau ada orang yang enggak punya madhab, ya punya madhab dia. Madhabnya apa? Enggak ada madhab. Zahiri. Nah, enggak punya madhab, ya punya madhab dia. Madhabnya apa? Ala madhabiyah. Nah, itu. Tanpa madhab. Nah, berarti madhabnya madhab, madhab juga itu. Ya. Nah, kelompok zahiriyah menyatakan apa? Min ahli zahir mewajibkan duduk berbaring ke pinggang sebelah kanan selepas sholat sunnah fajar. Wa karihuha jama'atun. Namun ada sekelompok jamaah, ya, yang memakruhkannya. Oh jangan, wasamuha bid'atan. Mereka menamakannya itu sebagai bid'ah. Masya Allah. Nah, ini dua-duanya nyempal. Dua-duanya zahiri juga mungkin. Nah, dua-duanya. Makanya kalau beramal pakai imam. Ya, pakai imam. Ada imam salafnya. Nah kata beliau, watawassato fiha malikun. Nama Imam Malik ini imam. Ya. Dan Imam Malik di sini pertengahan di sini. Wa ghairuhu dan selain beliau dari kalangan imam. Falam yarau, mereka tidak memandang fiha ba'san. Mereka menganggap itu enggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Tidak mempermasalahkan orang yang melakukan liman fa'alaha rahatan. Ya, yang melakukannya karena dia ingin istirahat. Wa karihuha liman fa'alaha istisnanan. Dan mereka memakruhkannya bagi orang yang memaksudkannya, yang melakukannya, tapi mereka melakukannya dan menganggapnya sebagai sunnah. Kapan dimakruhkan? Bagi orang yang menyatakan itu sunnah. Ya, tapi mereka mengatakan boleh kapan itu? Bagi orang yang menyatakan itu wajib. Oh ini wajib nih? Enggak, boleh. Oh sunnah, enak aja sunnah. Enggak, cuman boleh. Baik, sudah kita masuk ke paslon berikutnya. Paslon fi hadihi sallallahu fi qiyamil lail. Ya, pasal ya, bimbingan Nabi sallallahu tentang salat malam. Ya. Albar, baca Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail. Lam yaqul sallallahu alaihi wasallam yadu'u salatan yada'u. Kalau yad'u, dah yad'u, enggak nyambung. Ya, di sini yada tidak pernah meninggalkan. Hadara wa la safara. Wa idza ghalabahu nawmun. An-nawmu fa'il dari ghalaba. Nawmun aw raj'un. Shalla min an-nahari isnatay asyrata raka'atin. Tamyiz. Wasami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibna badal dari Syekh. Ibnu Taimiyah yaqulu fi hadha dalilun 'ala anna al-witr la yuqda li fawati mahallihi ka tahiyyatil masjid wal kusufi wal istisqa'i li anna al-maqsuda bihi an takuna آخر صلاة الليل وترا، وكان قيامه بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة. حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعة الفجر أم غيرهما. نعم سنت. طيب beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini tentang sholat malam. Ya. Lam yakun sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yada, itu lam yakun yada, tidak pernah meninggalkan ya, sholat al-layli, sholat malam, hadaran wala safaran, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Masya Allah. Wa idha ghalabahu an-naumu wa waj'un. Nah, apabila naum mengalahkan beliau, artinya apa? Apabila beliau ketiduran, gitu aja terjemahnya. Naum mengalahkan beliau, mengalahkan, gak enak banget terjemahnya. Nah, apabila beliau ketiduran, ya, atau sakit, wajib penyakit, penyakit mengalahkan beliau, udah terjemahnya, apabila beliau sakit, gitu ya. Apabila beliau ketiduran dan sakit, sholat minan nahari, maka beliau sholat di siang hari. Isnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Berarti ini pakai witir enggak? Hah? Pakai witir enggak? Ya, kalau witir itu kan namanya witir. Witir itu kan lawan dari syafa'. Ya. Wallaili wa syafa' itu. Syafa'. Syafa' genap, lawannya witir. Kalau bahasa kita lawannya genap apa? Ganjil ya. Berarti witir itu ganjil. Kalau 12 Nabi mengganti sholat malam 12 rakaat, berarti witir dikerjain enggak? Hah? Berarti witir dikerjain enggak? Hah? Digenapkan? Ditambah? Pakai apa? Berarti sholat malamnya yang ganjil dong? Lah, ya, enggak ada yang memahami demikian. Nah, lihat, berarti witirnya enggak digenap, berarti witirnya tidak dikodok. Yang dikodok hanya apa? Sholat malam. Nah, lihat, perhatikan. Kata Ibnu Qayyim, fasami'tu Syekhul Islam. Kata Ibnu Qayyim, saya mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau, mendengar Ibnu Qayyim belajar dari Ibnu Taimiyah 17 tahun. Sampai Ibnu Taimiyah masuk penjara di benteng di Damaskus, Ibnu Qayyim ikut masuk. Ya, ikut masuk, bukan sebagai narapidana juga. Mengunjungi terus. Ya, tetap talaki ya, dan semacamnya. Maka saya mendengar Syekhul Islam Taimiyah berkata, fi hada, terkait hadis ini, Nabi mengkodok sholat malam 12 rakaat di siang hari, maka ini fi hada dalilun, dalam riwayat ini terdapat dalil ala annal witra la yuqda, bahwasanya witir tidak dapat dikodok. Li fawati mahallihi. Ini enggak dapat dikodok. Kenapa? Ya, karena sudah ketinggalan tempatnya. Karena sudah terluput, ya, tempatnya itu sudah terluput, ya. Waktunya itu malam hari itu sudah terluput. Ya, sama kata hiyatil masjid, hiyat masjid. Memang hiyat masjid bisa dikodok? Enggak bisa. Kusub, salat gerhana, istisqa minta hujan, ya. Kapan minta hujannya? Pas udah hujan, ya, udah. Enggak bisa dikodok, ya. Ya, salat laili witron. Ya. Karena tujuannya adalah penutup akhir malam itu adalah witir, atau witir itu adalah penutup akhir sholat malam. Ya, kalau kita mau tidur sebelum tidur, ya, atau ya menjelang subuh. Wa kana qiyamuhu bil-laili 11 rakaatan. Ya, maka sholat malam beliau yang beliau kerjakan adalah sebanyak 11 rakaat. Berarti kalau 11 rakaat ganjil ada witir enggak? Ada. Ya. Au salasa asyrata rakaatan atau 13 rakaat. Ya. Nah, berarti kan ya bilangan belasan-belasan begini itu mabni ala tarkib juz'ain. Apapun posisinya, marfu kah, majrur kah, mansub kah, asyrata asyrata man dengan mabni alal fathah terus. Ya. Tergantung nanti ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka tarkib yang pertama misalkan salasa salasa asyara misalkan. Maka ma'dud yang pertama mu'annas. Salasata ma'dud yang pertama apa namanya? Bilangan yang pertama mu'annas. Yang kedua muzakkar. Rak'atan muzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Rak'ah mu'annas. 13 rakaat maka salasa salasa yang kedua baru mu'annas. Asyrata rakaatan. Nah, ma'dudnya rakaatan diirab sebagai tamyiz mansub dan dalam bentuk mufrad. Ya, tamyiz dan dalam bentuk mufrad. Ya. Salasa rakaata salasa asyrata rakaatan. Nah, misalkan sekarang kitab, kitab 13 kitab. Kitab muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka bilangan pertama berarti muannas. Salasata bilangan kedua berarti muzakkar. Salasata asyara raqatan. Gitu kaidahnya. Paham sini? Raqatan apa? Kitaban. Udah ngerti sini? Mana lagi tadi? Ya. Wa hasala iltifaqu ala ihda asyrata raka'atan. Dan para ulama telah bersepakat. Ya. Telah terjadi kesepakatan para ulama akan sunnah salat sunnah malam ini 11 rakaat. Waktu lifa namun diperselisihkan fi raka'ataini al akhiratain. Di dua rakaat terakhir. Ya. Di dua rakaat terakhir. Diprecisikan. Ya, diprecisikan. Apakah dia. Hal. Huma rakaat al-fajri. Rakaat al-fajri. Apakah duanya itu. Dua rakaat salat sunnah fajr. Am ghairuhuma. Atau selainnya. Ilham, ilham. Baca ilham. Hah? Sudah baca. Ah. Fa'idan dhafa dhalika al-'adadi ila adadi raq'ata raq'atil fardhi raq'atil fardhi wa sunnati ar-ratibati allati kana yuhafidu 'alayha ja'a wirdihi ar-ratibi bil laili wan nahari arba'ina raq'atan kana yuhafizu 'alayha daliman wa man zada 'ala dhalik fa ghairi ratibin. Tayyib. Fa idan dhafa dhalika ila adadin ila adadi raq'atil fard. Ya. Nah, apabila jumlah tersebut indhafa digabungkan, ditambahkan dengan seluruh rakaat salat fardu. Ya, wa sunanir ratibah dan ditambahkan dengan seluruh salat sunan, sunah-sunah ratibah allati kana yuhafidu 'alaiha yang dia senantiasa mengerjakannya, jaa majmu' wirdihi ratibi bilaili wan nahar 40 rakaatan. Ya. Maka jumlah keseluruhan wirid, wirid maksudnya di sini sholat rawatib yang selalu dikerjakan beliau sepanjang siang dan malam itu 40 rakaat. Ya, 40 rakaat. Ya. Kana yuhafidu 'alaiha daiman. Ya, yang beliau senantiasa mengerjakannya. Ya. Wa ma zada 'ala dhalika fa ghairu ratibin. Sedangkan selebihnya itu tidak termasuk rawatib. Misalkan yang wajib sehari berapa? 17 rakaat. Ya. 17. Ya. Salat malam berarti berapa? 11. Tambah 17, 28. Tambah 2 rakaat fajar 30. 2 rakaat zuhur qabliyah 32. 2 rakaat ba'diyahnya 34. 2 rakaat ba'da maghrib 36, 2 rakaat isya 38, kurang 2. 2 lagi mana? Oh, yang beliau 3 rakaat kan. 13, salat malamnya 13. Ya, 13. Atau 2 rakaat asar, sebelum asar. Ya, pas jadi 40. Karena kalau hitung hadis Ibnu Umar 10 tambah salat fardu 17. Ya, 27. Tambah 13. Ya, salat malam ya 40. Nah, 40. Arba'in, masyaallah. Ya. Ini kalau sama jamaah tablik jadi cok gali cok. Ah, ini makanya 40 hari. 40 hari ya. Insya Allah katanya. Ya, Pak Yanto, tafadhal Pak Yanto. Fama asro apa? Fama asro al ijabata. Nah. Wa ajala fathil babi. Ini kan maknanya mata ajubiyah. Asro'anya fi'il madi. Ijabata berarti maf'ulun bi. Sama begitu juga ajala fathil babi. Terus liman yaqra'uhu. Ah, pakai ain. Kalau yaqra'uhu membacanya, ini yaqra'u. Liman yaqra'uhu kulla yaumin wa lailatin arba'ina maratan wallahu musta'an. Terus wa kana idza staiqadha. Wa kana idza staiqadha min al-laili qala la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatika. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahab apa? Innaka antal wahhab. Ah, asbuk cukup. Mau cari selamatnya. Taskun tus'al. Bukan taslam. Taskun tus'al. Disukunin, itu ditanya. Ya. Fayan bagi lil abdi. Maka sudah sepatutnya bagi seorang hamba an-wadhifa untuk membiasakan diri ala hadal wirdi, untuk mengerjakan wirid ini. Wirid ini maksudnya apa? 40 rakaat ini. 40 rakaat ini. Ya. Daiman ilal mamati. Selamanya sampai mamat. Sampai mati. Hati-hati yang namanya mamat. Mamat ya. Fama asra al ijabata. Betapa bersegeranya dikabulkan. Wa ajala fathal babi, dan betapa cepatnya dibukakan pintu. Liman yaqra'uhu, bagi orang yang mengetuknya. Ya. Kula yaumin wa lailatin arba'ina marratan. Sehari semalam, setiap hari sehari semalam dia ketuk pintunya itu 40 kali. Wallahu musta'an. Allah lah tempat meminta pertolongan. Wa kana idza staiqadha min al-laili, dan beliau tatkala beliau terbangun dari tidur, qala, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi. Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain kecuali Engkau ya Allah dengan benar. Kecuali Engkau ya Allah, ampunilah dosaku, was'aluka rahmataka. Aku mohon rahmat-Mu. Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahilah aku ilmu, wa la tuzigh qalbi. Dan janganlah Engkau sesatkan kalbuku ba'da idh hadaitani, setelah Engkau berikan hidayah kepadaku. Wa habli min ladunka rahmatan, dan karuniakanlah kepadaku ya, berilah aku rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhabu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ya. Makanya cukup dulu ya. Ini nanti kita lanjutkan lagi. Sampai mana? Nah, sampai baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah. Subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.